Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa man ihtada bihuda wa attaba'atharahu ila yawmiddin amma ba' Ayyul ihwah wal ahwah kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid, masih pada pembahasan tentang golongan ya. Empat golongan yang berselisih tentang amalan apa yang paling afdal. Yang pertama yaitu yang paling susah, yang paling berat bagi jiwa. Kemudian yang kedua adalah zuhud di dunia. Dan yang ketiga insyaallah ta'ala, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sinfus salis, golongan yang ketiga. Ra'au anna afdhalal ibadati ma kana fihi naf'un muta'addin. Mereka berpendapat, berpandangan bahwasanya ibadah yang paling utama adalah ma kana fihi naf'un muta'addin, yaitu ibadah yang manfaatnya itu muta'addi. Apa muta'addi itu? Ya, kepada orang lain. Ya, seperti sedekah, dakwah, ini kan manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Fara'auhu afdhala minan naf'il qasir. Mereka memandang bahwasanya itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya al-qasir. Al-qasir yakni yang hanya untuk diri pribadi, seperti misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mengajar, itu manfaatnya bukan diri sendiri, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kita membantu para fakir, miskin, ya, para janda, anak-anak yatim, ya, para korban bencana misalkan, itu manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Ya, jadi arti dari an-naf'ul muta'addi adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya ya untuk orang lain, bukan hanya diri sendiri saja tapi juga untuk orang lain. Adapun makna dari an-naf'ul qasir, ibadah yang manfaatnya adalah qasir, yakni hanya untuk diri sendiri. Contoh ibadah yang manfaatnya qasir yaitu salat sunnah, puasa sunnah, ya, zikir, bersolawat, itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mengajar, ngajar orang lain, manfaatnya bukan hanya untuk saya, pahala untuk saya saja, tapi juga untuk orang lain. Ya, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, membantu orang. Nah, itu manfaatnya selain untuk diri kita sendiri, juga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh yang lain. Farau hidmatal fuqara'i wal istighala bimasalihin nas wa qadha'a hawa'ijihim wa musa'adatahum bil jahi wal mali wan naf'i afdal. Mereka berpendapat bahwa hidmatul fuqara, membantu orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang tidak berkecukupan, wal istighal bimasalihin nas, dan menyibukkan diri dengan kemaslahatan manusia, ya, yakni membantu mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi ya manusia, wa qadha hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, dan kebutuhan manusia banyak, ya, bantu mereka melunasi hutangnya, bantu yang ini misalkan nggak mampu bayar SPP-nya, yang ini misalkan butuh bantuan untuk dicarikan ya istri, suami, itu kan juga bantu juga, bantu orang lain. Wa musa'adatahum, dan membantu mereka biljah, dengan apa? Dengan kedudukan. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Makanya kalau kita dikasih jabatan, jadikan jabatan kita untuk ya hal-hal yang bermanfaat, ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang pahala bagi kita. Ya. Nah. Wal mal, membantu dengan harta. Ya, dan ini banyak nih. Banyak orang butuh bantuan apa? Harta. Wan naf, demikian juga manfaat. Itu tenaga, bantuan tenaga misalkan. Afdal, yang demikian itu adalah lebih afdal. Baik, jadi golongan yang ketiga ini, mereka berpandangan bahwasanya ibadah yang paling utama adalah ibadah yang manfaatnya itu muta'addi, ya, kepada orang lain. Manfaatnya tersentuh kepada orang lain, bukan hanya kepada diri mereka sendiri. Seperti misalkan kita ta'lim, mengajar, dakwah, demikian juga membantu para fakir, ya, miskin, anak-anak yatim, para janda. Makanya banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang manfaatnya itu apa? Muta'addi. Ya, seperti misalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, baik memberikan manfaat berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, la an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahron fi masjidi hadha. Saya berjalan memenuhi kebutuhan saudara saya, membantu mereka, itu lebih saya cintai, kata Nabi alaihi salatu wassalam, daripada apa? Iktikaf di masjidku ini. Masjid mana? Masjidku ini Masjid Nabawi, bukan Masjid Sultan. Ya, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama satu bulan. Bayangkan, sholat di Masjid Nabawi saja itu keutamaannya 1000 kali lipat. Ini iktikaf satu bulan. Ya, kalau iktikaf jelas dong, sudah sholat di situ, baca Quran di situ. Ya, banyak ibadah-ibadah yang dilakukan saat iktikaf. Tapi sekalipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aku berjalan membantu kebutuhan saudara saya lebih saya cintai daripada apa? Iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Kenapa demikian? Karena ibadah yang manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Orang kalau iktikaf hukumnya sunnah dan itu memiliki keutamaan, tapi manfaat iktikaf hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau dia membantu orang, manfaatnya untuk orang lain juga. Selain dia mendapatkan pahala, dia bermanfaat juga untuk orang lain. Dan ini lebih utama. Makanya para ulama mengatakan, an-naf'ul muta'addi afdal minan naf'il qasir. Ibadah yang manfaatnya itu adalah untuk orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Ya, dan ini yang disampaikan oleh penulis pada golongan yang ketiga ini. Kemudian beliau membawakan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al khalqu iyalullah makhluk itu adalah iyalullah, yaitu orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir. Ya, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kaya lagi terpuji. Maka kita sebagai makhluk harus mengakui bahwa kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum liyalihi. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah yang memberikan manfaat kepada makhluk yang lain, kepada manusia. Hadis dengan lafaz ini hadisnya dhaif. Hadis dengan lafaz ini dhaif, lemah, tetapi maknanya mirip dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Seperti yang tadi saya sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Dan itu hadisnya sahih. Baik. Qalu, mereka mengatakan, wa amalul abidi qasirun ala nafsih wa amalun nuffai muta'addin ilal ghair fa aina ahaduhuma minal akhar. Mereka mengatakan amal seorang ahli ibadah manfaatnya hanya untuk dirinya saja. Orang yang sholat malam, orang yang puasa sunnah, manfaatnya hanya untuk dirinya saja. Betul, amalan sholat malam itu adalah amalan yang utama, ya, puasa sunnah itu adalah amalan yang istimewa, tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri saja. Berbeda dengan wa amalun nufa, amalan orang-orang yang manfaatnya untuk orang lain. Muta'addin ilal ghair, manfaatnya untuk orang lain. Fa'ayna ahaduhuma minal akhar. Bagaimana dibandingkan antara yang ini dengan yang lain? Maksudnya, tentu lebih istimewa yang manfaatnya untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, mana yang lebih utama? Saya sholat sunnah, puasa sunnah, ataukah saya membantah ahlul bid'ah? Maka kata beliau apa? Ya, kalau seorang itu berpuasa sunnah, puasa sunnah, manfaatnya untuk dirinya saja. Tapi kalau dia membantah ahlul bid'ah, manfaatnya untuk orang lain. Hadza afdal. Ini lebih utama. Ini jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang memiliki kapasitas ilmu yang luas fikih terhadap dalil-dalil. Ya. Nah. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amalan-amalan yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Walihada kana. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan ya bulan purnama, di malam bulan purnama, dibandingkan bintang-bintang lainnya. Ya, orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah, tentu dua-duanya adalah bagus ya. Orang yang berilmu bagus, orang yang ahli ibadah juga bagus, dan masing-masing manusia itu memiliki potensi. Ya, kelebihan. Ada sebagian orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, tapi tidak diberi kelebihan dalam masalah ilmu. Ada sebagian yang diberi kelebihan dalam masalah ilmu, tapi tidak diberi kelebihan dalam masalah ya, sebagian ibadah. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk saling melengkapi, saling bersinergi, tidak boleh saling mencela. Tidak boleh saling menghina antara satu dengan yang lain. Ya. Pernah ada seorang menyurati Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, agar beliau fokus untuk ibadah, bukan fokus untuk ngajar di Masjid Nabawi, hadis dan sebagainya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya amal-amal itu adalah ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. ada yang diberi anugerah, ya, lebih potensinya lebih banyak ke sedekah, ya, ada yang potensinya, skillnya lebih banyak kepada ngajar, ada yang kepada ibadah, dan semuanya adalah baik. Dan Allah telah menganugerahkan kepada saya potensi untuk ngajar, dan ini menurut saya jauh lebih utama daripada, ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini tidak lebih rendah daripada ibadah-ibadah yang lainnya, seperti puasa, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, dan yang lain sebagainya, ya. Nah, sekarang pun kita demikian. Ada sebagian orang yang mungkin dia lebih fokus kepada taklim. Ada yang lebih fokus kepada membantu anak-anak yatim. Ada yang lebih fokus kepada, ya, membantu para korban bencana. Sekarang banyak kena bencana. Ada yang lebih fokus untuk membantu, ya, orang-orang yang cacat, misalkan, ya, dan lain sebagainya. Maka potensi-potensi yang ada harus, ya, dipadukan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai yang mengajar, misalkan dakwah, dai, dia mencela orang-orang yang fokus, ya, sebagai misalkan relawan untuk korban bencana, misalkan. Apa itu? Enggak penting, misalkan. Atau sebaliknya, ya, yang relawan juga, ya, apa itu? Cuma ngajar-ngajar tok saja. Ya. Tapi enggak pernah apa? Terjun membantu orang. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling apa? Merendahkan antara satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya apa? Potensi kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yang potensinya lebih banyak kepada apa? Ilmu, ngajar. Ada yang lebih potensinya kepada, ya, membantu orang dengan hartanya, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, ya. Ada yang lebih potensinya kepada strategi perang seperti Khalid bin Walid. Ada yang potensinya, ya, lebih menonjol pada syair seperti Hasan, ya. Dan ada yang lainnya. Ya. Mari kita belajar dari olahraga bola itu, ya. Ya. Orang main bola itu, ini bola yang beneran deh, ya, sepak bola yang beneran ini, ya. Bukan asal-asalan, ya. Kan tidak semuanya sebagai penjaga gawang. Tidak semuanya juga sebagai penyerang. Betul? Ada pembagian tugasnya. Ada yang bagian penyerang, ada yang bagian back, ada yang bagian penjaga gawang, ada yang bagian sayap. Ya, sayap kanan, sayap kiri. Ada yang gelandang serang, gelandang bertahan. Gitu kan? Pembagian tugas itulah yang kita butuhkan. Ya. Sehingga kita saling apa? Melengkapi antara satu dengan yang lain. Tidak semuanya jadi ustaz semuanya. Tidak semuanya juga, ya, semuanya jadi ya, terjun dalam misalkan, ya, korban bencana semuanya. Ya. Atau semuanya sibuk jadi pengusaha. Ya. Saling membantu antara satu dengan yang lain. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nabi SAW mengatakan, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah, seperti keutamaan apa? Al-Qamar. Rembulan di malam bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Kenapa? Karena kalau orang yang berilmu, manfaatnya hanya untuk, kalau orang ahli ibadah, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sama seperti rembulan, sama seperti bintang, ya, sinarnya hanya untuk dirinya sendiri saja. Berbeda dengan rembulan, ya, manfaatnya untuk yang lain. Orang bisa tersinari, bisa mengambil petunjuk arah, ya. Begitu juga orang yang berilmu, manfaatnya bukan hanya untuk dia saja, masyarakat jadi ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, dengan ilmu yang mereka sebarkan. Ya, makanya antum ingat, kisah tentang pembunuh 99 nyawa di zaman Bani Israel, preman, pembunuh berdarah dingin. Kemudian dia datang kepada ahli ibadah. Aku ingin tobat. Ada pintu tobat bagi saya apa enggak? Katanya apa? Enggak ada. Preman dibilangin kayak gitu. Sikat sekalian. Jadinya 100. Bunuh 100 nyawa sekalian. Tapi ketika dia pergi kepada seorang yang alim, yang berilmu, maka sang alim kemudian mengatakan, apa yang menghalangi kamu dari taubat? Tetap terbuka pintu taubat. Hanya saja, pindahlah dari kampung halamanmu itu. Lingkunganmu rusak. Kalau kamu hijrah juga lingkunganmu, temanmu. Akhirnya kemudian dia hijrah, di tengah-tengah perjalanan apa? Mati. Perhatikan perbedaan antara jawaban sang ahli ibadah dengan jawaban orang yang memiliki ilmu. Ini menunjukkan kepada kita kehebatan atau kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Kalau orang yang ahli ibadah, dia gak memiliki ilmu. Sehingga apa? Ya, fatwanya di atas kebodohan, sehingga ya menyesatkan orang. Berbeda dari orang yang berilmu. Bermanfaat, membuka pintu taubat bagi orang lain, memotivasi dia untuk taubat, hijrah. Ya, demikian. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yahdiya bika rajulun wahidun khairun laka min humtin na'am." Humrin na'am. Perhatikan dengan mensukun mim, bukan humurin na'am. Beda. Humri sama umur. Kalau umur jamak dari imar. Ya. Tapi kalau humur, ya, humur yaitu ahmar. Na'am bukan ni'am. Humrin na'am. Na'am itu an'am. Kalau ni'am, nikmat. Nah, makanya penting harokat, dhabt itu penting ya. Seorang memberikan hidayah ya, seorang memberikan hidayah kepadamu ya, mendapatkan hidayah lewat kamu, lewat sebab kamu, itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Jadi kalau tadi taklim gitu ya, orang yang mengajar, berdakwah, ini juga demikian. Kita kalau berdakwah itu manfaatnya untuk orang lain. Antum sekarang misalkan ngisi kajian misalkan. Ya, seorang ustaz mengajar murid-muridnya. Nanti muridnya juga ya pulang ke kampung mengajarkan kepada masyarakatnya. Ya, yang satu bikin pesantren, yang satu bikin majelis taklim, yang satu menulis kitab, Masya Allah. Manfaatnya luar biasa. Dan saya ingatkan juga kepada para santri terutama ya. Ya, antum harus bersemangat sekarang belajar ilmu. Ya, agar nanti bisa berdakwah. Ya, baik dengan tulisan maupun lisan. Ya, dakwah ini luar biasa pahalanya. Lebih baik daripada unta-unta merah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim saya." Siapa yang berdakwah, mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini tentang keutamaan apa berdakwah. Dan dakwah manfaatnya untuk diri sendiri atau kepada orang lain? Kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala muallimil khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini tentang keutamaan apa? Mengajar. Ya, antum ya, sekarang belajar untuk antum bisa beribadah kepada Allah, untuk punya ilmu, dan nanti ya bisa untuk disebarkan kepada yang lain. Ya, bisa disebarkan kepada yang lain agar antum mendapatkan faedah. Ya, demikian juga orang lain juga mendapatkan faedah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitani fil bar wan namlatu fi juhriha. Sesungguhnya orang yang berilmu itu maka akan minta ampun semua yang di langit dan semua yang di bumi, memintakan ampun untuk dia. Hatta al hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di laut. Wan namla fi juhriha, dan semut-semut di sarangnya. Masyaallah. Apa antum enggak pengin untuk didoakan? Ya, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan binatang-binatang di laut, bahkan ya semut-semut di sarangnya. Ini keutamaan yang luar biasa bagi siapa? Mereka yang berdakwah, mereka yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, didoain sama ya penduduk langit, penduduk bumi, bahkan binatang-binatang, ya ikan di lautan, ya demikian juga semut-semut di sarang. Berapa jumlah ikan di laut? Enggak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Berapa jumlah ya semut di sarang? Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Ya, berapa jumlah manusia? Ya, malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi. Enggak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah. Semuanya mendoakan untuk orang-orang yang ya mengajar, untuk orang-orang yang berdakwah. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, la a'lamu ba'dan nubuwah afdhal min batsil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Ya, Masya Allah, kita didoain sama binatang-binatang. Kenapa kok binatang mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu? Karena orang-orang yang berilmu mengajarkan kebaikan, termasuk mencintai binatang. Sehingga manfaatnya mereka rasakan juga untuk para binatang. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Dan ini hadis yang sangat agung. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menulis sebuah buku risalah khusus tentang syarah hadis ini. Qalu wa sahibul ibadah idza mata inqata 'amalu. Mereka mengatakan ahli ibadah apabila meninggal dunia terputus amal perbuatannya. Wa sahibun naf'i la yanqati 'amaluhu ma dama naf'uhu alladhi tasabbaba bi. Sedangkan orang yang amal ibadahnya manfaatnya untuk orang lain, amalnya tidak terputus. Makanya Nabi mengatakan apa? Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas. Ya, apabila manusia itu terputus amal meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali tiga. Sedekah jariah. Ini kan manfaatnya untuk orang lain. Ada orang mewakafkan tanahnya untuk Ma'had Al-Furqan. Nanti bisa dipakai ya untuk para santri yang belajar. Masya Allah, itu sedekah jariah. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang nulis kitab, ya, tulisan, ya, mengajar sehingga punya murid-muridnya, mengajarkan, dirikan pesantren, ya, dan lain sebagainya. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir. Transfer pahala tetap berjalan. Wal anbiya alaihimu salatu wassalam innama bu'isu bil ihsani ilal khalqi wa hidayatihim wa naf'ihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Dan para nabi, mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat ihsan kepada manusia. Lihat para nabi, seperti Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam. Manfaat mereka berbuat baik kepada makhluk, memberikan hidayah kepada mereka, memberikan manfaat kepada manusia, fi ma'asihim wa ma'adihim, untuk dunia dan akhirat mereka. Lam yub'asu bil halawati wal inqita. Para nabi itu tidak diutus oleh Allah untuk nyepi, bertapa, enggak mau kumpul sama manusia, enggak. Ya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malah bergaul dengan manusia, memberikan manfaat kepada manusia. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ya beberapa orang yang ingin untuk menyendiri, fokus ibadah, tidak mau bergaul dengan manusia. Ada kan? Tiga orang yang datang pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu mengatakan, "Saya mau puasa terus enggak mau berbuka." Yang satu lagi mengatakan, "Saya mau sholat malam enggak mau tidur." Yang satu lagi mengatakan, "Saya akan membujang enggak mau nikah." Ya. Apakah disetujui oleh Nabi? Enggak, diingkari oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, ya, "Man rahiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Aku enggak pernah mengajarkan seperti itu. Ibadah ya ibadah, tapi ya ketika kita bergaul dengan manusia, berbuat baik kepada mereka juga. Bukan hanya kemudian ya fokus dalam ibadah hubungan dengan Allah saja, tapi tidak berhubungan dengan manusia. Wa ra'aha ula anna tafarrugha li naf'il khalqi afdal minal jam'iyyati 'ala Allah biduni dzalik. Mereka berpendapat bahwasanya ya fokus untuk memberikan manfaat kepada makhluk itu lebih utama daripada tautan hati kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ya memberikan manfaat kepada manusia. Qalu wa min dzalikal ilmu wat ta'lim wa nahwu hadhil umuril fadila. Ya, mereka mengatakan di antaranya adalah orang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan sebagainya. Baik. Jadi intinya, ayolah ikhwah, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang menganggap bahwasanya ibadah yang paling utama itu adalah apa? Yang ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Ya, contohnya dakwah, contohnya mengajar, contohnya membantu orang, sedekah, membantu para fakir, miskin, para janda, anak-anak yatim, bantu orang-orang yang membutuhkan, ya, para korban bencana dan sebagainya. Ya. Nah, atau mendirikan apa? Masjid, jihad, memberikan nasihat, mendamaikan orang, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Ini amalan-amalan yang sangat utama dan para nabi pun mereka bukan hanya fokus untuk ibadah saja, ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya dengan Allah saja, tapi juga mereka fokus juga di samping hubungan dengan Allah, mereka juga melakukan ibadah-ibadah yang manfaatnya untuk manusia. Baik, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana sikap tatkala ada yang waktu ulangan dia izin ke WC? Ternyata orang tersebut ke asrama untuk melihat kitab pelajaran yang sedang diujikan. Mohon nasihatnya. Enggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassana falaisa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan dari kami. Hendaknya bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada diri kita. Walaupun ustaz kita ya yang mengawasi enggak tahu, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Ustaz, manil qail al hadzal qaul al kayyis man dana nafsahu wa amalahu ba'dal maut. Wa ma ma'na? Ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maknanya bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Yakni orang yang cerdas adalah orang yang mementingkan apa? Akhirat, bukan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Bukan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Tapi dia memikirkan kematian, memikirkan akhirat. Ini maknanya. apakah sahih hadis yang artinya orang yang meninggal akan diikuti oleh harta, keluarga, dan amal. Yang dua pulang kecuali satu, yaitu amalnya. Sahih. Hadisnya sahih. Yatsba'ul mayyit salasa. Yang mengikuti mayit ada tiga. Ya, amalnya, hartanya, dan keluarganya. Ya, adapun yang kedua, yang dua, yaitu harta dan keluarga, akan kembali, pulang kan? Adapun yang menetap adalah amalnya. Karena terputus, setelah terputus amal perbuatan, ya, setelah meninggal dunia terputus. Yang bermanfaat hanyalah apa? Amalnya. Harta kita enggak bisa bermanfaat lagi. Ya, untuk nyogok mungkar nakir enggak bisa. Ya, enggak bisa. Demikian juga keluarga kita. Ini kalau di dunia gitu ya, wani piro. Tapi kalau udah urusan di alam kubur, urusan di akhirat, enggak bisa. Yang bermanfaat hanyalah apa? Amal. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Baik. Udah bisa. Insyaallah taala mulai malam ini. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau sudah adzan isya berhenti total. Ya, berhenti total pengajian, ya, fokus untuk apa? Ya, adzan dan doa, ibadah dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada ustaz, sudah kita surati insyaallah taala semua ustaz, pokoknya kalau sudah adzan isya wajib berhenti, tidak boleh apa? Melebihi dari adzan isya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.